Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله خصوصnya para santri yang masih belajar bersama kita Taisir Al-Allam Syarah Umdatil Ahkam, dan kita sudah selesai membahas hadis secara makna-makna kalimatnya dan juga makna ringkasnya, yaitu hadis yang ke-339. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengajak musyawarah para sahabatnya mengenai satu kasus, yaitu kedzaliman kepada seorang wanita yang hamil yang menyebabkan janinnya keguguran. Bagaimana hukumnya? Berkata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah menyaksikan bahwa Nabi memutuskan pada perkara yang seperti ini bighurratin, dengan memberikan atau dengan menebusnya dengan seorang budak. Bisa budak laki-laki, bisa budak perempuan. Budak dengan makna hamba sahaya. Tapi Umar masih bertanya kepadanya, datangkan orang lain yang mempersaksikan yang sama bersamamu. Maka syahida ma'ahu, saksikan bersamanya oleh Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita masuk sekarang pada ma yustafadu minal hadith. Apa yang diambil dari hadith ini? Istafadna min hadzal hadits fawaid jammah. Minha anna diyatal janin idza saqata mayyitan bisababil jinayah 'abdun aw amatun. Amma idza saqata hayyan thumma mat bisababiha fa fihi diyatun kamilah. Faedah pertama dari hadis ini bahwa janin jika sampai keguguran dalam keadaan mati, yakni lahir belum waktunya, mati. Lahirnya dalam keadaan mati. Karena sebab kejahatan tertentu, apakah dijongklokkan, didorong, atau dipukul perutnya, atau apalagi kejahatan-kejahatan yang menyebabkan janin tadi keluar dalam keadaan mati. Maka tebusannya, diatnya, adalah budak. Tentunya kalau tidak ada perbudakan, ya seharga umumnya budak, hamba sahaya. Sama seperti 100 ekor unta, atau harganya. Harga 100 ekor unta. Amma idza saqata hayyan, adapun kalau keluarnya dari perut dalam keadaan hidup, sumbama tapi sababiha, tapi kemudian mati. Dengan sebab tersebut, maka fihi diyatun kamilah. Maka tebusannya adalah diyat secara sempurna. Berapa diyat secara sempurna? 100 ekor unta. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Karena ketika masih di dalam perut, disebut janin. Disebut janin. Dan kita tidak tahu apa keadaannya, bagaimana nasibnya di dalam perut, kita gak tahu. Sehingga ketika lahir dalam keadaan mati, apakah matinya karena pukulan tadi atau karena jatuh tadi atau matinya karena sesuatu yang lain, wallahu a'lam. Sehingga tebusannya adalah budak, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau sudah lahir, hidup, kemudian karena sebab tadi keluar belum waktunya, tiba-tiba mati, berarti dia sama seperti umumnya seorang yang membunuh. Sama seperti umumnya orang yang membunuh dalam diat. Kenapa saya kasih qaid? Mengapa kasih syarat dalam diat? Karena kalau sama dengan membunuh secara umum, qisas. Pembunuh dibunuh, kan begitu. Itu qisas hukum bunuh. Hukum orang yang membunuh orang lain dengan zalim, maka dikisas. Tapi ini tidak. Mengapa? Karena biasanya orang tadi tidak meniatkan untuk membunuh anak tersebut. Hanya marah kepada ibunya, mendorongnya, atau memukulnya dan sebagainya, ternyata sampai keguguran. Dan ketika anaknya lahir, hidup, kemudian mati karena itu. Maka tebusannya diatun kamilah, diat yang sempurna, yaitu 100 ekor unta. Yang kedua, istisyaratu ahlil ilmi wal aqli fi mahamil umur wa mustajaddiha li talabil haqqi was sawab. Faedah kedua, bermusyawarah dengan ahlul ilmi. Ini faedah penting dalam segala hal. Allah katakan amruhum syura bainahum. Urusan mereka kaum muslimin selalu dimusyawarahkan. Maka dengan kejadian Umar memanggil para sahabatnya dan bermusyawarah pada mereka dalam menentukan hukum, ini contoh teladan yang bagus dari seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seorang Khalifatul Rashid. Khalifah yang lurus. Yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyuruh kita untuk meneladani mereka dan mengikuti sunnah mereka. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita ikuti sunnah beliau. Beliau tidak memutuskan seenaknya, walaupun beliau memang alim, memang orang dekat Rasulullah SAW setelah Abu Bakar, tetapi beliau tidak sombong, justru memanggil para sahabatnya dan mengajak mereka bermusyawarah. Fi mahamil umur, khususnya dalam perkara-perkara penting, apalagi perkara-perkara yang ta'ummul balwa. Apa maknanya ta'ummul balwa? Yang berkait dengan orang banyak. Sampai salah keputusan, bahaya. Karena berkait dengan orang banyak. Maka biasanya demikian itu akan dimusyawarahkan oleh ahlul ilmi atau oleh orang-orang yang memang memiliki latar belakang ilmu. Mahamil umur wa mustajaddiha. Mahamil umur, perkara-perkara penting. Mustajad, perkara baru. Ini perkara yang terjadi baru hari ini. Tentunya kita akan mencari dalilnya susah, sulit. Karena kejadiannya dulu tidak terjadi, sekarang terjadi. Maka ini pun sepantasnya untuk dimusyawarahkan oleh para alim ulama. Dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh. Pemerintah dengan ulama. Ulama dengan umara. Bagaimana ini? Akhir-akhir ini ada kejadian begini-begini yang tidak terbayangkan sebelumnya. Apa yang kita putuskan untuk mereka? Ini mustajad, perkara yang muncul baru. Ya, ini perkara-perkara yang sifatnya kontemporer. Litalabil haqqi wassawab. Untuk apa musyawarah tadi? Litalabil haqq. Untuk cari kebenaran. Untuk cari sawab. Mungkin yang ini hafal, yang ini tidak hafal, atau yang ini lupa, yang ini ingat, yang itu dalam keadaan belum tahu, ternyata yang ini tahu, sehingga dengan musyawarah akan terkumpul sekian banyak ilmu. Dengan musyawarah ahlul ilmi dan penguasanya, pemerintahnya, akan terkumpul sekian banyak ilmu yang mungkin yang ini belum tahu, yang ini belum dengar, yang akan muncul riwayat-riwayat tersebut, ilmu-ilmu tersebut. Sehingga berdirilah seorang sahabat dan berkata, aku menyaksikan Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara seperti ini dengan menebusnya atau dengan memerintahkan menebusnya dengan seorang budak. Tapi Umar masih menanyakan kembali, apakah ada yang mendengar bersamamu? Apakah ada yang menyaksikan bersamamu? Ini barakallahu fikum bab at-ta'kid. Bab at-ta'kid. Yani bab penekanan. Penegasan. Agar lebih yakin lagi. Sebab kalau untuk masalah riwayat satu orang diterima. Asal orang itu jujur, terpercaya, thiqatun thabit. Maka riwayatnya sahih. Tetapi Umar ingin lebih yakin lagi. Sehingga beliau bertanya, apakah ada yang menyaksikan bersamamu? Maka kita dapat faedah lagi yang ketiga. Apa faedah yang ketiga? At-tathabbut fil masail. Tathabbut, mencari kemantapan, mencari sesuatu yang meyakinkan lagi dalam masalah-masalah. Khususnya tadi, mahamil umur wa mustajaddiha. Khususnya pada perkara-perkara penting dan perkara-perkara yang sifatnya baru terjadi dan berkait dengan orang banyak, maka perlu kepastian. Perlu kepastian. Wa talabu sihhatil akhbari fiha, dan juga mencari kebenaran beritanya padanya. Dan itu Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari orang yang fasik, maka tathabbatu, kata Allah. Carilah keyakinan dengan tathabbut, mencari yang lebih pasti, yang lebih pasti. Kita tidak mengatakan sahabat yang mulia tadi fasik, tidak. Tetapi namanya manusia kadang alpa, kadang lupa, maka kita khawatir kalau-kalau ada sesuatu yang terlupakan. Sehingga Umar tanya, ada yang menyaksikan bersama sama orang lain? Kalau ada, persaksikan. Mungkin orang kedua akan berkata, benar apa yang dikatakan oleh beliau, tapi ada kata-kata ini, misalnya. Kan lebih lengkap. Itu namanya ziyadatut thiqah. Ziyadatut thiqah, tambahan dari orang yang jujur, tambahan riwayat. Dari itu diterima. Ziyadatut thiqah, maqbulah. Apalagi kalau orang itu bukan sahabat. Yang kita khawatir bahwa ucapan ini tidak pas, tidak tepat, atau beritanya tidak pas. Maka kita tanya, apakah ada orang lain bersamamu? Apakah ada orang lain menyaksikan bersamamu? Panggil. Apa betul apa yang dikatakan oleh fulan? Apa betul apa yang dikatakan oleh Allan? Ini tathabbut namanya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa illa faqabarul wahid kafin. Jadi itu hanya untuk meyakinkan saja. Umar bertanya, siapa yang menyaksikan bersamamu? Hanya untuk penegasan, pentakidan, ditakid, ditegaskan. Untuk memastikan. Sebab kalau tidak, sesungguhnya riwayat satu orang pun diterima. Khabarul wahid kafin, cukup. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Kafin mata tawaffarat fi syurutul adalah wal hifz. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat apa? Syarat kejujuran. Pertama, orangnya adil, jujur. Kedua, syarat hafalan. Orangnya hafalannya kuat. Kalau orangnya tidak jujur, maka riwayatnya dhaif. Lemah riwayatnya. Karena dia sering berdusta. Kalau riwayatnya atau perawinya jujur, tetapi sayang hafalannya lemah, Dia tidak hafal satu kalimat, apalagi beberapa kalimat. Maka ini juga lemah, hadisnya dhaif dan tidak bisa jadi hujjah. Tetapi kalau syarat terpenuhi, dia thiqatun, dhabit, dia jujur terpercaya, dan hafalannya kuat, maka riwayatnya diterima walaupun satu orang. Yang keempat, istafadna aydan min hadzal hadits, qala Ibnu Daqiq al-Aid, berkata Ibnu Daqiq al-Aid, wa fi dhalika dalilun ala anna al-ilm al-khass qad yaghfa ala al-akabir wa ya'lamuhu man huwa dunahum. Ini pelajaran penting, pelajaran keempat. Kata Ibnu Daqiq al-Aid bahwasanya di sini ada dalil bahwa ilmu yang khusus, yani ilmu tertentu pada masalah tertentu, kadang-kadang tersamar dari orang-orang besar. Kadang-kadang tersamar dari orang-orang besar dan justru diketahui oleh orang di bawahnya. Dari kisah tadi, dari riwayat tadi, siapa orang besarnya? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifah yang lurus, Khalifatul Rashid, orang yang terdekat dengan Nabi dan dijuluki oleh Nabi apa? Al-Mulhamun, Al-Muhaddathun. Kata Nabi, kalau saja dari umatku ada muhaddathun, ada mulhamun, lakana Umar. Niscaya Umar lah orangnya. Inna man kana qablakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah berkata, sesungguhnya orang sebelum kalian ada muhaddathun. Makna muhaddathun adalah mulhamun. Dia bukan Nabi, tapi mendapatkan dari Allah SWT ilham. Kalau ada pada umatku, lakana Umar. Niscaya Umar lah orangnya. Baik, berarti Umar orang hebat, abqariyun, orang yang alim, jenius, murid Rasulullah SAW, manusia terbaik setelah Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW, setelah Abu Bakar, Umar. Tetapi toh ada yang beliau tidak tahu. Disinilah jeleknya taklid. Pokoknya apa kata Umar? Ternyata tidak semua Umar tahu. Apalagi yang ditaklidi bukan sahabat Umar. Yang ditaklidi orang yang bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'it tabi'in. Bahkan bukan orang yang alim. Pokoknya apa kata fulan? Apakah semua ilmu kumpul pada satu orang? Tidak. Ada beberapa ilmu yang terlepas dari beliau, tapi diketahui oleh orang lain. Bahkan para ulama sekalipun, dengan kemuliaan mereka, dengan kelebihan mereka, bukanlah bermakna seluruh ilmu ada pada beliau. Umar bin Khattab, ulamanya seluruh ulama, artinya kalau dibandingkan dengan semua ulama, Umar lah yang paling alimnya dibandingkan dengan seluruh ulama sekarang. Tetapi toh Umar tidak mendengar apa yang didengar oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau tidak mendengar apa yang didengar oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai beliau butuh penegasan, apa betul seperti itu? Apakah ada orang lain yang mendengar bersamamu? Kata Umar. Artinya Umar enggak dengar. Di sinilah barakallahu fikum. Jeleknya ta'assub, jeleknya taklid, pokoknya apa kata fulan, walaupun dia sealim apapun, tidak seluruh ilmu terkumpul padanya. Ilmu tidak mahsurah ala rajulin. Ilmu bukan terkumpul seluruhnya pada seseorang. Yang dikatakan alim misalnya sangat-sangat alimnya sehingga 90% dia tahu. Bukankah ada 10% lain yang dia tidak tahu? Apalagi yang tidak sampai 90%, 70% atau 80% atau 60% dia tahu. Sudah cukup disebut alim dia, Masya Allah. Tetapi bukankah ada 20% lain yang dia tidak tahu? Ada 20 lebih, 20-30% lain yang dia tidak tahu? Yang kalau ada orang lain yang di bawahnya tahu, padahal dia cuma punya 10%. Artinya tidak dianggap ulama. Hanya punya 10%. Tetapi karena yang 10% itu salah satunya, adalah apa yang ulama tadi tidak tahu, ya diterima. Barakallahu fikum. Sehingga Umar menerima dari orang yang di bawahnya. Umar bin Khattab menerima riwayat dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah dan juga ditambahkan sahabat Muhammad bin Maslamah. Demikian pula dalam sejarah para rawi, sejarah para ulama ahlul hadis, ada riwayat dari akabir, dia mengambil dari asagir. Ada riwayat dari orang yang di atas ngambilnya ke bawah. Misalnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Itu lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Ahmad, kan Imam Ahmad itu muridnya. Tetapi Imam Syafi'i tidak sombong mengikuti jejaknya Umar bin Khattab. Tidak sombong dan bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, kalau ada hadis sahih, beritahu aku. Karena aku akan mengikutinya, mengikuti hadis sahih dari manapun aku dapatkan." Artinya dari gurunya ataupun dari muridnya. Padahal Imam Ahmad muridnya. Khonibni na'azakumullah. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Daqiq Al-Aid radhiyallahu taala anhu, bahwa ada ilmu tertentu yang mungkin tersamar dari orang-orang yang besar, tetapi justru diketahui oleh orang-orang yang di bawahnya. Wa dzalika yasuddu fi wajhi man yaghlu minal muqallidin. Kejadian ini sebagai pukulan telak bagi mereka-mereka yang taklid dan ghulu dalam taklid. Taklid dan melampaui batas ghulu dalam taklidnya. Pokoknya apa kata fulan, pokoknya apa kata fulan. Idza tadalla alaihi bihadits, kalau ada orang yang berdalil dengan hadis atasnya, hadis yang sahih, orang tadi tetap membantah dengan kalimat, masa guruku tidak tahu? Masa syekhku tidak tahu? Tidak mungkinlah saya tidak tahu. Ini bukan ucapan saya. Ucapan Ibnu Daqiq Al-Aid. Saya lanjutkan ucapan beliau. Ketika disampaikan dalil padanya, orang itu berkata, "Lau kana sahihan la'alimahu fulan." Kata Ibnu Daqiq Al-Aid, orang yang taklid tadi berkata, "Kalau itu memang sahih, pasti fulan tahu. Pasti syekh saya tahu, pasti beliau tahu." Kalau itu sahih, pasti beliau tahu. Apa iya kaidah ini benar? Emang dia tahu 100% agama ini? Apakah ada seorang yang mengetahui 100% kecuali Rasulullah SAW? Rasulullah SAW yang mengetahui segala sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau ma'sumun, terjaga dari kesalahan. Selanjutnya kata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, fa inna dhalika idza khafiya ala akabir sahaba wa jaza alaihim. Kalau perkara tadi tersamar atas orang besar sahabat, yaitu Umar bin Khattab, wa jaza alaihim, dan itu bisa terjadi. Jaza maknanya mungkin saja terjadi pada Umar tidak mendengar hadis tadi. Fa huwa ala ghairihim akhfa, maka perkara tersebut pada orang selain sahabat lebih mungkin lagi. Kalau pada sahabat atau pada kibaru sahabat, pada tokoh-tokoh sahabat terjadi, ada sesuatu yang beliau tidak tahu, tapi justru orang di bawahnya tahu. Maka kalau mungkin terjadi pada tokoh besar sahabat, maka pada orang lain selain sahabat lebih mungkin lagi terjadi. Lebih mungkin terjadi pada para tabi'in. Lebih mungkin-mungkin lagi terjadi pada tabi'it tabi'in. Lebih mungkin-mungkin-mungkin lagi pada golongan setelahnya. Dan lebih mungkin lagi pada tokoh-tokoh hari ini. Kan begitu. Mungkin terjadi. Dia tidak mendengar, tetapi muridnya tahu. Ikhwanuddin na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah keempat, faedah yang masya Allah berkait dengan perkara manhaj, karena kaitannya dengan taklid dan membebek. Yang kelima, fil hadithi dalilun ala annahu lajtihada ma'an nas. Di dalam hadis ini juga ada dalil, tidak boleh berijtihad kalau sudah ada nas. Yang namanya musyawarah, mungkin sahabat ada yang berijtihad, ginikan saja, kalau menurut saya gitukan saja. Ya, bisa saja itu terjadi karena belum mendapatkan dalil. Tetapi ketika ada seorang yang sahabat mengatakan, syahidtun nabiyya, aku menyaksikan Nabi memutuskan masalah ini dengan menebusnya dengan budak. Sudah. Kalau sudah ada hadis, selesai. Ijtihad tadi tidak bisa diterima. Ijtihad tadi barakallahu fikum kalau tidak ada nas berijtihad. Tapi kalau sudah ada nas, tidak ada lagi menurut saya. Ini juga manhaj. Ini juga prinsip sunnah, prinsip agama. Kalau sudah ada nasan sharihan sahihan, kalau sudah nas yang sahih sharih dari Nabi SAW, maka tidak ada lain kalimat kita kecuali sami'na wa ta'na. Enggak ada kata lain kecuali kami dengar, kami taat. Tidak lagi dibuka pintu ijtihad. Tidak bisa lagi seorang berkata, tapi menurut saya, enggak bisa. Enggak ada pendapatmu kalau sudah ada pendapat Nabi. Tidak ada pendapat siapapun kalau sudah ada pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari bahwa Umar arada istisyara sahabah. Umar mengajak bicara sahabat. Dan ingin mengambil pendapat-pendapat mereka, ijtihad-ijtihad mereka, fil qadiyah. Ingin ra'yahum. Ingin mendapatkan pendapat mereka. Tetapi falama alimu bin nas. Tetapi ketika mendengar ada nas yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, Umar sampai menanyakannya, apakah ada orang lain yang bersamamu menyaksikan hal yang sama? Ada, yaitu Muhammad bin Maslamah. Maka Umar berhenti menanyakan pendapat-pendapat yang lain. Tidak lagi, selesai sudah. Karena sudah ada riwayat yang sahih. Lam yaltafitu ila ghairihi. Maka beliau tidak lagi menengok kepada pendapat siapapun. Wahuwa amrun ma'ruf. Faedah ini juga amrun ma'rufun. Perkara yang sudah dikenal di kalangan para ulama kaidahnya. Masih ingat Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika ditanya satu pendapat, beliau membawakan riwayat hadis. Setelah disampaikan hadis itu, orang tadi bertanya, ataqulu bihadha? Maknanya ataqulu bihadha, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Atau dengan bahasa bebasnya, apakah engkau cocok dengan hadis ini? Apakah sependapat dengan hadis ini? Atau engkau punya pendapat lain? Kaget Imam Syafi'i dengan pertanyaan itu. Diriwayatkan irta'ada. Apa makna irta'ada? Gemetar beliau. Sambil berkata kepada orang tadi, ya hada, wahai orang ini, ara'aitani kharijtu minal kanisa wa alayya zannar. Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Atau engkau melihat aku memakai sabuk di gamisku? Perbedaan gamisnya kaum muslimin dengan gamisnya kaum Nasrani adalah sabuk di pinggangnya. Pernah melihat pendeta-pendeta pakai seperti jubah, gamis? Ada sabuk yang mesti di tengahnya. Maka Imam Syafi'i berkata kepadanya, apakah kau lihat aku keluar dari gereja? Atau kau lihat gamisku ada sabuknya seperti Nasrani? Hawada kharajtu min masajidil muslimin wa alayya, dan atasku pakaian muslimin. Lihatlah aku keluar dari masjid muslimin dan pakai pakaian muslimin. Apa mungkin ada ucapan Nabi kemudian aku tidak sependapat? Apakah mungkin ada qala Rasulullah SAW kemudian aku memiliki pendapat lain? Wallahi yajib alayya wa ala man sami'a, wajib atasku dan orang yang mendengar hadis ini wajib sependapat dengan ucapan Rasulullah SAW. Tidak ada pendapat lain. Ini barakallahu fikum prinsip agama. Ini prinsip ahlus sunnah. Jangan gegabah berkata, tapi menurut saya di hadapan dalil. Jangan gegabah mengatakan menurut saya padahal ada hadis. Berarti engkau berhadapan dengan Nabi. Wahai Nabi, bagusnya ini, jangan itu. Itu kurang ajar namanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih? Sami'na wa ta'na. Apa yang diriwayatkan dalam dalil-dalil yang benar, sahih, dalam Quran, dalam hadis yang sahih? Diriwayatkan oleh thiqah, orang terpercaya, jujur, hafalannya kuat.